Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa kharal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah nashkurullah azza wa jalla. Kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla yang senantiasa memberikan limpah nikmat kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah, dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat maka itu adalah datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa nahmaduhu wa nashkuruh, maka kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bersyukur kepadanya. Semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sehingga Allah ta'ala semakin menambah nikmatnya hingga kita kelak semoga diberi kenikmatan yang kekal dan abadi. Fi jannatin na'im, di surganya yang penuh kenikmatan. Ma'asyiral ikhwani azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kembali malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan kita sebelumnya kita masih di bab Syurutish Shalah dari kitab Shalah, bab syarat-syarat sholat. Insyaallah ta'ala kita masuk pada hadis yang ke-216. Qala rahimahullah ta'ala wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala kana li min Rasulillah sallam adkhalan fakuntu idha ataituhu wa huwa yusalli tanahnaha li. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kata beliau, sungguhnya adalah aku memiliki dua tempat masuk untuk menemui Rasulullah SAW, dua jalan untuk bisa menemui Rasulullah SAW. Dan aku apabila menemui beliau dalam keadaan beliau sholat, tanah nahali, beliau berdehem untukku. Rawahu Nasa'i dan Ibnu Majah, dikeluarkan Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang lemah karena ada pada rawinya bernama Naji Al-Hadrami adalah seorang rawi yang majhul, Abdullah ibn Najib al-Hadrami adalah rawi yang majhul. Anaknya yakni Abdullah ibn Najib, kalau bapaknya Najib ad-Rami, ini adalah majhul. Sementara Abdullah ibn Najib ketika beliau dihukumi thiqah oleh Imam Nasa'i, maka Imam Al-Bukhari mengatakan fihi nadhar, dan Al-Imam Ad-Darqutni mengatakan laisa biqawi fil hadis, menunjukkan adanya yakni kelemahan pada Abdullah ibn Najib. Ini menjadi sebab dua rawi dalam sanad hadis ini ada sisi kelemahan, sehingga hadis yang kita baca ini adalah hadis dihukumi adalah lemah. Berkaitan dengan pembahasan hadis ini, sekedar mengulang apa yang telah kita sebutkan, hukum berdehem-dehem di ketika sholat. Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, begitu juga Imam Malik, beliau menyatakan kalau berdehem itu sudah mengandung yakni dua huruf atau lebih, maka dihukumi seperti kalam, bicara, sehingga hukumnya adalah berbicara dalam sholat membatalkan sholat. Tapi kalau tidak mengandung dua huruf, sekedar mungkin sekedar gitu, maka ini tidak membatalkan. Namun dalam satu riwayat yang lainnya Imam Ahmad, begitu juga satu riwayat dari dua pendapat Imam Malik, begitu juga Abu Yusuf temannya Imam Malik, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya berdehem ketika dalam salat itu laisat mubtilatan lisalah, tidaklah membatalkan salat. Cuman kalau itu tanpa dibutuhkan maka itu makruh. Adalah makruh. Karena berdehem itu sendiri tidak termasuk definisi pembicaraan, tidak termasuk definisi kalam, bukan susunan kata-kata yang bisa difahami. Dan ini adalah pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab, sebagaimana yang ditarjih oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muqbil Al-Wada'i rahimahullah, begitu juga Imam As-Sa'di, Al-Imam Ibnu Utsaimin, sebagaimana dalam kitab Ghayatul Maram, Syarah Bulughul Maram. Begitu juga yang dikenal disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Ini pembahasan kita terakhir pada pertemuan yang lalu. Kita sekarang lanjutkan pada hadis yang berikutnya, hadis ke-217. Qala wa ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qultu li Bilal kaifa ra'aitan nabiyya sallam yaruddu alaihim khina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Qala yaqul hakadha wa basata kaffahu, ahraja Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku bertanya kepada Bilal, bagaimana kamu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjawab untuk mereka para sahabat di saat mereka menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada Nabi dalam keadaan Nabi sedang sholat. Jadi ketika Nabi SAW salat, sahabat datang mengucapkan salam, assalamualaikum minimalnya. Bagaimana ketika kamu lihat, bagaimana cara menjawabnya Rasulullah SAW terhadap salam mereka? Qala, dijawab oleh Bilal, yakul hakadha. Beliau menjawab demikian, wa basata kaffahu. Beliau yakni meluaskan, membuka telapak tangan beliau. Nanti akan kita sebutkan kaifiahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mensahihkannya. Dan hadis ini adalah hadis sahih bisawahidihi. Hadis sahih dengan penguat-penguat dari jalur yang lainnya. Sedangkan di antara rawi yang lainnya, riwayat yang lainnya adalah yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Bahwasanya Jabir bin Abdullah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Fa asara ilaihi biyadih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangan beliau. Mengisyaratkan dengan tangan beliau kepada Jabir bin Abdullah. Hadis ini dikeluarkan bahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dikeluarkan Imam Muslim nomor hadis 546. Kita akan bahas ikhwan jazakumullah beberapa permasalahan tentang hadis ini berkaitan dengan hukum salam kepada orang yang sedang salat dan bagaimana cara menjawab salam ketika dia sedang salat. Masalah yang pertama adalah ar-raddu 'ala salam kalaman, menjawab salam dengan ucapan. Dengan ucapan, maksudnya ketika salam assalamualaikum dijawab dengan waalaikumsalam ketika di tengah salat. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya menjawab salam dengan ucapan ini membatalkan salat. Membatalkan salat karena yang demikian adalah berbicara dalam salat, sementara telah lewat bagi kita Rasulullah SAW bersabda, inna salata la yambagi fihi kalam nas. Sungguhnya pada salat tidak sepantasnya ada padanya pembicaraan manusia. Dan Rasulullah SAW menyatakan, inna fi salati lasughla. Sesungguhnya pada salat itu ada kesibukan, yakni kesibukan untuk zikrullah. Tidak sepantasnya padanya ada kalamun nas. Sementara menjawab ini adalah termasuk kalamun nas, pembicaraan antara manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jumhur ulama berpendapat menjawab salam dengan kalam, pembicaraan, maka itu adalah membatalkan salat. Termasuk ini adalah pendapat Imam Malik, Imam As-Safi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Di antara dalil mereka adalah hadis Jabir dalam Sahih Muslim yang kita baca tadi, nomor 540. Beliau berkata, ba'asani Rasulullah SAW fi hajah. Suatu kali Rasulullah SAW mengutus aku dalam sebuah keperluan. Faraja'tu wa huwa yusalli. Ketika aku kembali, Rasulullah SAW sedang salat ala rahilatih, di atas kendaraannya. Berarti salat sunnah. Wa wajhu ila ghairil qiblah. Wajahnya beliau menghadap ke selain arah kiblat. Ini sudah kita bahas. Boleh salat di atas kendaraan sekalipun kendaraannya itu menghadap kemana saja selain ke arah kiblat. Fasalamtu alaihi, maka Jabir bin Abdullah mengatakan aku ucapkan salam kepada beliau. Nah, dari hadis ini nanti akan menjadi pembahasan kita. Kita bahas lebih, kita sebutkan yang lainnya, hukum mengucapkan salam bagi orang yang sedang sholat. Dari hadis ini diamalkan oleh Jabir bin Abdullah salam. Tahu kalau sholat, Rasulullah SAW sedang sholat. Ya, karena kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, fasalamtu alaih, farajatu wa huwa yusalli, aku kembali dalam keadaan beliau sedang salat di atas kendaraannya. Fasalamtu alaih, maka aku salam kepada beliau. Falam yarudda alaiya, beliau tidak menjawab salam padaku. Falam mansarafa, maka ketika selesai salat, perhatikan di hadis yang lainnya Imam Muslim 540. Di sini disebutkan falam yarudda alayya, beliau tidak menjawab salamku. Dalam hadis yang lainnya fahuwa yusalli fa asara ilaihi biyadi. Rasulullah SAW berisyarat dengan tangannya. Nah, di hadis ini beliau tidak menjawab salam kepadaku. Artinya tidak menjawab salam secara ucapan. Tidak menjawab salam secara ucapan. Sehingga ketika beliau selesai salat, qala Rasulullah SAW mengatakan, innahu lam yamna'ni an arudda 'alaika illa anni kuntu usolli. Sesungguhnya tidaklah mencegah, menghalangi diriku untuk aku menjawab salammu kecuali sesungguhnya aku dalam keadaan salat. Jadi Rasulullah SAW tidak menjawab salam Jabir bin Abdullah karena beliau sedang sholat. Ini menunjukkan menjawab salam tidak boleh dengan kalam ketika seorang sedang sholat. Hukum asal menjawab salam itu adalah hukumnya wajib. Fa idza khuyyitum bi tahiyatin fa hayyu alai bimisliha. Kalau engkau diberi ucapan salam, maka jawablah. Rudduha, rudduha, jawablah. Bi ahsani minha au mislaha. Yang lebih baik, jawaban yang lebih baik atau yang semisalnya. Ini hukum asalnya, hukumnya wajib. Allah perintahkan untuk menjawab salam. Kecuali ketika di dalam salat adalah tidak menjawabnya dengan ucapan. Ini yang menjadi dalil bahwa jumhur ulama bahwasannya kalau menjawab salam itu dengan ucapan membatalkan salat. Sekiranya tidak membatalkan salat, maka niscaya Rasulullah SAW akan menjawab salam karena hukum menjawab salam hukumnya adalah wajib. Kata Rasulullah, innau lam yamna'ni an arudda 'alaika illa anni kuntu usolli. Tidaklah menghalangi diriku untuk menjawab salammu kecuali sesungguhnya aku dalam keadaan salat. Kemudian hadis yang menjadi dalil yang lainnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, ya Rasulullah, kunna nusallimu alaik fis salah fatarudda alaina faqala inna fis salata lasughla. Inna fis salati lasughla. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami pernah menyampaikan salam kepada engkau dalam keadaan engkau sedang salat, maka engkau apakah menjawab salam kami? Dijawab oleh Rasulullah, inna fis salati lasughla, sungguhnya pada salat itu sungguh ada kesibukan. Ya, ini kesibukan untuk zikrullah, untuk bermunajat kepada Allah, berusaha khusyuk. Tidak ada kalam pembicaraan dengan manusia. Ini pendapat jumhur para ulama berdasarkan hadis. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak menjawab salam, artinya dengan ucapan. Pendapat yang kedua adalah pendapat Sa'id Ibn Musayyab, juga pendapat Imam Qatadah, pendapat Al-Hasan Al-Basri, bahwasannya menjawab salam dengan ucapan menurut mereka la ba'sa, tidak mengapa, boleh, tidak membatalkan sholat. Jadi kalau ada orang salam, assalamualaikum, kamu jawab waalaikumsalam, kamu sedang sholat. Nanti datang orang lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, boleh menurut mereka. Sedang sholat di rumah, ada tamu, tok tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Imam Qatadah, Hasan Al-Basri, begitu juga Sa'id bin Musayyab, yang demikian tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwanul jazakumullah, pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur. Sedangkan yang membolehkannya, wallahu a'lam bishawab, barangkali belum sampai kepada mereka hadis-hadis Rasul. Rasul saja tidak menjawab salamnya para sahabat. 6. Alasannya beliau sedang sholat. Ini pendapat yang rajih. Jadi tidak boleh menjawab dengan ucapan, karena itu jelas membatalkan sholat. Pembahasan yang kedua, kalau tidak dengan ucapan, apakah boleh dengan isyarah, menjawab salam dengan isyarah? Sebelum ini, ikhwanul jazakumullah, dari hadis yang ada pada kita, semisal hadis Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Naam. Begitu juga hadis Abdullah bin Umar yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram ini menunjukkan adalah sahabat biasa mengucapkan salam dalam keadaan Rasulullah SAW sedang sholat. Nah, ini yang kita ketahui. Nah, sekarang pembahasannya adalah, kalau itu terjadi, orang salam kepada kita sementara kita sedang sholat, adalah bagaimana menjawabnya dengan isyarah. Jumhur ulama berpendapat istihbab ayyarudda al-musalli ala salam bil isyarah, sunnah menjawab salam bagi orang yang salat, menjawab salam dengan isyarah, dengan isyarat. Dalilnya adalah diantaranya hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa yang kamu lihat terhadap Rasulullah SAW, terhadap Nabi, ketika disampaikan salam kepada beliau dalam keadaan beliau sholat? Maka Bilal mengatakan, hakada, demikian ini. Beliau mempraktekkan dengan membuka telapak tangan beliau, mengisyaratkan isyarah. Begitu juga ikhwanul jazakumullah, hadis yang lainnya yang telah kita ketahui, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, begitu juga dengan Imam Muslim, dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, Ana usallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusalli fa asara ilaihi. Jabir bin Abdullah salam kepada Rasulullah dalam keadaan Rasulullah salam sedang salat, maka Rasulullah salam memberikan isyarah kepada Jabir bin Abdullah biyadihi, dengan tangannya. 6. Hadis yang lainnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, riwayat yang lainnya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ditanya, ana qala inna Rasulullah sallam ba'asani li haja summa adraktu wa wa yasiru, qala Qutaibah yusalli fa sallamtu alaihi fa asara ilayya falamma faradha da'ani. Kata Jabir bin Abdullah, ketika aku diutus Rasulullah SAW pada sebuah keperluan, setelah itu kemudian aku kembali dan aku mendapati Rasulullah SAW sedang sholat, maka aku ucapkan salam kepada beliau, maka beliau memberikan isyarat kepadaku. Ketika selesai sholat, Rasulullah SAW memanggilku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innaka salamta anifan, sesungguhnya engkau tadi salam kepadaku. Wa ana usalli, sementara aku sedang sholat. Wa huwa muwajjihun hayna idin kibalal masrik. Dan ketika itu Rasulullah SAW sedang sholat menghadap ke arah timur, yaitu ke Baitul Maqdis. 6. Sebelum pindah ke arah yakni Masjidil Haram kiblatnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW memberikan isyarah. Tambahan, kalau diriwayatkan Imam Muslim yang lainnya tadi adalah fa asara li biyadih. Beliau mengisyaratkan kepadaku dengan tangannya. Jadi isyarat di sini adalah dengan tangan. Dalam riwayat yang lain, ikhwanu jazakumullah, yakni Nafi Maula Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, sami'tu Abdullah ibn Umar yaqul kharaja Rasulullah sallam ila Quba yusalli fihi. Rasulullah sallam keluar ke Masjid Quba, kemudian beliau salat di Masjid Quba tersebut. Faja'adhul Ansar fasallamu alaih. Ketika itu datanglah orang Ansar menyampaikan salam kepada Rasulullah wa huwa yusalli, dalam keadaan Rasulullah sallam masih sedang salat. Faqultu li Bilal, maka aku bertanya kepada Bilal, kata Abdullah bin Umar yang diceritakan oleh Nafi, kaifa ra'aita Rasulullah sallam yarudda alaihim, bagaimana Rasulullah sallam menjawab salam mereka, hina kanu yusallimuna alaih, ketika mereka menyampaikan salam kepada beliau wa huwa yusalli, dalam keadaan Rasulullah sallam salat. Qala yaqulu hakadha fabasata kaffahu wa basata Ja'far ibn Aun kaffahu wa ja'ala batnahu asfala wa ja'ala dhahrahu ila fawq. Kata beliau, kata Bilal menjawab pertanyaan Abdullah bin Umar, demikian caranya. Beliau kemudian membuka telapak tangan beliau, Dan ketika itu dipraktekkan oleh Ja'far ibn Aun yang meriwayatkan hadis tersebut, basata kafahu wa ja'ala batnahu asfala. Beliau menjadikan telapak tangan itu di bawah. Wa ja'ala dhahrahu ila fawq. Dan punggung tangan itu adalah ke atas. Jadi isyaratnya begini. Ya. Isyarat. Naam. Memberikan isyarat artinya menggerakkan tangannya, dan beliau mempraktekkan punggung tangan ke atas, telapak tangan menghadap ke bawah begini. Jadi bukan begini ya. Kalau gini ini punggungnya ya ke belakang, telapak tangannya ke depan. Ini enggak begini. Ini riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. 6. Dalam riwayat Imam Malik juga riwayat yang disampaikan oleh Nafi' Maula Abdullah bin Umar dengan lafaz yusalli fala yatakallamu wal yusir biadihi wa wa yusalli fala yatakallam. Beliau Rasulullah SAW sedang salat, maka Rasulullah SAW tidak menjawab dengan ucapan wal yusir biadihi, namun Rasulullah SAW adalah memberikan isyarat dengan tangannya. Sehingga Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri menjelaskan di dalam kitab Fathul Bari secara sahih Al-Bukhari jilid yang ke-11, beliau menyebutkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam dengan isyarat ketika beliau sedang salat. Menjawab salam dengan isyarat ketika sedang beliau salat. 6. Ada riwayat yang lain, ikhwan jazakumullah. Kalau tadi isyaratnya dengan membuka telapak tangan, telapak tangannya di bawah, punggungnya menghadap ke atas. Ada riwayat datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah mengisyaratkan dengan jari, menggerakkan jari. Dikeluarkan riwayatnya oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud nomor hadis 925. An Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu annahu qala marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suhaib ibn Sinan, beliau mengatakan aku pernah lewat melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Fasalamtu alaihi, maka aku sampaikan salam kepada beliau. Faradda isaratan, maka beliau menjawab salamku tersebut dengan isyarat. Qala wala a'lamuhu illa qala isaratan bi asbu'ihi au bi isbi'ihi. Aku tidak mengetahuinya kecuali saat itu beliau isyarah dengan jari beliau. Dengan jari beliau. Cukup menggerakkan jari. Nah. Ya, gerak jari aja. Gerak jari aja. Itu ketika Suhaib lewat. Nah. Dari hadis-hadis ini tadi akhirnya jazakumullah, kita bisa mengambil faedah bahwasannya hukum orang mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat itu adalah boleh, tidak terlarang, tidak pula makruh, karena para sahabat mengerjakan demikian dan Rasulullah SAW tidak menegur, tidak melarangnya. Kalau sekiranya itu tidak boleh, maka Rasulullah SAW akan melarangnya. Selesai sholat beliau akan menjelaskan. Tetapi justru diikrar Sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada ini Abdullah bin Abbas, engkau tadi salam kepadaku dalam keadaan aku sholat. Kepada Jabir juga demikian, tidaklah aku terhalangi untuk menjawab salam kecuali karena aku dalam keadaan sholat. Tidak dilarang berarti, ya, tidak ada larangan, juga tidaklah makruh, boleh. Nah, misalnya, ya, kita kunjung ke tempat teman, masuk kamarnya, lagi terbuka biasa. Kalau kamar terbuka, tempat kosnya kita masuk gitu aja. Ya, dari pintu kelihatan dia sholat, kita masuk, assalamualaikum, gitu. Nah, maka yang sholat mengisyaratkan. Dari hadis-hadis yang kita baca tadi, isyarah. Isyarah ada dua cara. Dengan, ya ini membuka telapak tangan sedikit ke depan, punggungnya ke atas, telapak tangan ke bawah. Nah, ya. Atau dengan jari, menggerakkan jari, cukup. Tidak dengan kalam. Namun kalau dia menjawab dengan kalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kalau itu syahwan karena lupa, maka ini sudah lewat pembahasannya. Ya, kalau dia lupa maka tidak mengapa. Ikhwani fillah jazakumullah. Sehingga jumhur para ulama mengatakan istihbab sunnah untuk menjawab salam dengan isyarah ketika seorang sedang salat dengan hadis-hadis yang kita baca tadi. Al-Imam Ibnu Mundzir mengatakan fastahabba khilaf ma sannahu Rasulullah SAW di ummati. Maka sunnah apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya, yaitu beliau menjawab dengan isyarah. Adapun hadis ikhwan jazakumullah datang bagi orang-orang yang berpendapat dilarang menjawab salam sekalipun dengan isyarah, ada hadisnya. Yani riwayat Imam Abu Dawud nomor 944 dari hadis Abu Hurairah, man asara bisalah isaratan tufhamu anhu fal yu'idis salah. Siapa yang memberikan isyarat ketika dia sedang sholat, sebuah isyarat yang bisa difahami, isyarat yang bisa difahami, maka hendaknya dia mengulang sholat. Hendaknya dia mengulang sholat. Ini hadis dikeluarkan Imam Abu Dawud. Perlu diketahui hadis dengan lafaz ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Ya. Dan isinya berlawanan, bertentangan dengan hadis yang kita baca tadi. Jelas riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Malik, dan hadisnya adalah sahih. Adapun hadis man asara bisalah isaratan tufhamu fih tufhamu anhu, siapa yang memberikan satu isyarat dalam keadaan dia salat, satu isyarat yang bisa difahami, fal yu'idish shalah, maka hendaknya dia mengulang salat, hadisnya lemah. Ada padanya rawi, yakni Ibnu Ishaq. Beliau adalah mudallis yang mentadlis hadis, dan dia meriwayatkan hadis ini dengan an-anah, an-fulan. Seorang mudallis ketika meriwayatkan hadis dengan yakni an, kata-kata an, maka adalah dihukumi lemah. Bahkan Imam Abu Dawud sendiri mengeluarkan hadis tersebut, kemudian beliau mengatakan hadal hadis wahmun, hadis ini adalah salah. Nah, Imam Ahmad mengatakan hadis ini la yasbut isnaduhu laisa bisyai. Sanadnya tidak kuat. Nah, maka hadis ini adalah lemah. Demikian. Sehingga nanti jangan bingung. Sama-sama dikeluarkan Imam Daud, satu mengabarkan Rasulullah SAW memberikan isyarat, hadis yang lain melarang. Hadis tentang larangan mengisyaratkan ketika salat itu adalah hadisnya lemah. Maka dengan ini kita ketahui pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur. Di antara pendapat yang tidak boleh dan menganggapnya batal adalah Imam An-Nakhai, Imam As-Sauri, Imam Atha. Nah, selesai pembahasan tentang menjawab salam ketika kita sedang sholat. Dan juga sekaligus selesai pembahasan tentang hukum memberikan salam kepada orang yang sholat. Hukumnya boleh. Nah, hukumnya boleh. Sekarang melengkapi pembahasan tersebut adalah memberikan isyarat. Memberi isyarat ketika di tengah sholat bighairi salam, bukan tujuannya untuk menjawab salam. Al-Imam Al-Mundhir dalam kitab Al-Awsat, beliau mengatakan waqad sanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isharatan fi shalah fi ghairi maudiin min dhalika isharatu ila alladziina sallu khalfahu qiyaman an ijlisu wa auma'a ila Abi Bakar yauma kharaja ila Bani Amr ibn Aus animdi. Kata Abdullah ibn kata Imam Ibn Mundhir di dalam kitab Awsat, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan isyarah ketika dalam keadaan salat di beberapa tempat, beberapa keadaan. Di antaranya beliau memberikan isyarat kepada makmum yang sholat di belakangnya untuk makmum tetap berdiri. Saat beliau mau duduk, nah, begitu juga beliau pernah memberikan isyarat kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar mengimami di Bani Amr bin Aus, Rasulullah SAW terlambat datang di Bani Amr bin Aus, sehingga Abu Bakar yang mengimami. Rasulullah SAW kemudian datang di belakang. Ketika Abu Bakar melihat, mengetahui Rasulullah SAW sudah hadir, Beliau ingin mundur supaya Rasulullah SAW maju menjadi imam. Maka waktu itu Rasulullah SAW memberikan isyarat untuk tetap, ya, meneruskan sholatnya, mengimami sholat, ya. Namun sekali lagi Abu Bakar saat itu adalah mengucapkan alhamdulillah, bertahmid. Nah, beliau tetap mundur sehingga Rasulullah SAW menggantikan imam. 6. Artinya ya hanya jazakumullah, isyarat di dalam salat selain dibutuhkan menjawab salam, boleh ketika itu lil maslahah shalah, untuk maslahat salat. Maslahat salat. Nah, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Ummu Salamah, bahwasannya pembantunya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW tentang dua rakaat setelah salat asar. 2 rakaat setelah salat asar. Naam. Kemudian fa'asara biyadih, Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya. Tidak ada. Nah, dalam keadaan beliau sedang sholat. Tidak ada sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Sehingga jumhur ulama boleh isyarat dengan tangan lil hajah, ketika dibutuhkan. Isyarat dengan tangan ketika dibutuhkan. Nah, sebagaimana ikhwan jazakumullah, kita telah mempelajari boleh gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Nah, gerakan-gerakan ringan yang dibutuhkan mencegah anak ketika dia mau jatuh atau mau menabrak suatu, ya, dihalangi. Termasuk adalah menghalangi orang yang mau lewat di depan orang salat. Ini bentuknya gerakan, bukan hanya isyarah. Maka lebih-lebih isyarah yang itu dibutuhkan, jumhur para ulama berpendapat boleh. Demikian pembahasan hadis tentang menjawab salam dengan isyarah di saat seseorang itu sedang salat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada hadis-hadis yang lainnya berkaitan dengan perkara-perkara yang termasuk dibolehkan ketika salat. Di antaranya nanti adalah tentang membawa anak kecil, menggendong anak kecil. Naam. Di antaranya adalah di antara gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Insyaallah kita akan bahas secara lengkap pembahasan berikutnya. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.